Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adana Allahu wa iyyakum minadh dhalalati wa minan nar. Hai sekalian kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita bisa kembali bertemu di tempat ini dalam rangka mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Semoga dengannya bisa semakin menguatkan dalam iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa hendaknya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Di antara nikmatnya tatkala Allah Subhanahu wa taala menolong kita, membantu kita dan memudahkan kepada kita untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ilmu tentang permasalahan agama Allah Azza wa Jalla, merupakan bagian dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan mampu. Nah, kita tidak akan mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita senantiasa bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat demi nikmatnya kepada kita, sehingga dengannya nikmat tersebut akan semakin bertambah. Semoga kita dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, nah, untuk kita bisa terus mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ini akan semakin bertambah. satu kenikmatan dengan kenikmatan yang lainnya. Kita melanjutkan enam membaca kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah sampai pada penjelasan beliau rahimahullahu taala bahwasannya hendaknya kita berhati-hati dan menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam permasalahan agama ini. Nah, karena meskipun sekecil apapun, ya, sekecil apapun penyelisihan terhadap syariat ini, kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan, nah, maka ini akan menjadi besar dengan berjalannya waktu. Nah, sehingga jangan kita menganggap enteng, menganggap remeh penyelisihan terhadap syariat. Nah, jangan menganggap remeh kebid'ahan-kebid'ahan sehingga kita terus melakukannya meskipun itu kecil. Penyelisihan itu dikarenakan dengan berjalannya waktu, ya, suatu yang kecil akan menjadi besar. Ini yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu taala. Kata beliau, bahkan kebid'ahan-kebid'ahan yang dilakukan dulunya itu awalnya kecil. 6. Ya. Hampir serupa dengan al-haq, akan tapi lama kelamaan menjadi besar. 6. Dan menyebabkan pelakunya binasa, tidak bisa, karena tidak bisa meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut yang dia anggap sebagai al-haq, yang awalnya tadi kecil. 6. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, melanjutkan penjelasan beliau, fangzur rahimakallah, lihatlah, perhatikanlah, semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kalian. Kullu man sami'ta kalamahu min ahli zamanina khosatan, lihatlah, perhatikan, setiap orang, enam, setiap orang yang kalian mendengar ucapannya dari ahli zamanina, dari penduduk yang berada di zaman kita ini, di zaman beliau secara khusus, kata beliau, fala ta'jalanna, jangan, fala ta'jalanna, jangan kalian tergesa-gesa. 6. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'ala wa tanzur. Dan jangan kalian masuk, mengikuti maksudnya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh orang tersebut sampai kalian bertanya dan melihat. Ya, lihat dulu sesuai enggak dengan al-haq. Perhatikan sampai kalian bertanya dan kalian melihat. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai kalian melihat, sampai kalian bertanya kepada dia, apakah apa yang diucapkannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sesuai apa enggak? Ya, di sini beliau mengajarkan kepada kita untuk menjadikan tolak ukur, ya, menjadikan tolak ukur di dalam permasalahan agama ini adalah amalan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kenapa? Ya, dikarenakan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka adalah orang-orang yang lebih tahu, yang lebih paham tentang permasalahan agama ini. Al-Quran turun di tengah-tengah mereka. Nah, Al-Quran turun berkenaan, berkaitan tentang mereka. Ya, mereka tahu kapan, di mana, dan atas dasar apa suatu ayat itu turun. Mereka tahu ayat ini turun di mana. Ya, ayat ini sebab turunnya apa? Naam. Dan ayat ini kapan turunnya, mereka paham betul dengan keadaan itu. Naam, ini yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang paling tahu, yang paling paham tentang permasalahan agama ini. Nah, ya. Yang berikutnya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nam pada orang-orang itu dalam perang Badar, "Ikmalu masyitum qad ghafartu lakum." Ya, beramallah kalian sesuka kalian. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Lah kita, siapa yang menjamin kita? Nah, siapa? Gak ada. Siapa yang menjamin kita selamat dari fitnah? Tidak ada. Sementara sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah orang-orang yang memiliki segudang keutamaan. Nah, mereka yang paling paham tentang agama ini, mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan tolak ukur keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini tatkala mereka berjalan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiquna was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pendahulu umat ini, siapa? Dari kalangan muhajirin wa ansar, dari kalangan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain, yang mereka berhijrah dari Makkah ke Madinah meninggalkan harta benda yang mereka miliki. Nah, demi agama Allah azza wa jal. Ya. Pendahulu umat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, dari kalangan muhajir, orang-orang yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, wal ansar, dan dari kalangan ansar, orang-orang yang mereka menolong sahabat-sahabat mereka dari kalangan muhajirin dengan harta benda. Nah, harta mereka yang mereka miliki, dan dengan jiwa-jiwa mereka, mereka dengan segenap kemampuan mereka menolong saudara-saudara mereka dari kalangan muhajirin. Nah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang pendahulu umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina taba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti jejaknya para muhajir dan ansar dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Nah, ya, syarat mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala apa? Harus mengikuti jejak mereka dengan baik. Nah, lantas bagaimana apabila kita menyelisih mereka, membuat jalan sendiri yang bertentangan dengan apa yang ditempuh oleh sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Ya, kemurkaan tentunya didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti jejak mereka. Oleh karenanya di sini Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala beliau mengatakan, ya, hatta tangzur, sebelum kalian mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang pada zaman kita sekarang ini, ya, jangan kalian ikuti sebelum kalian melihat dan mengetahui apakah yang mereka lakukan itu, apakah yang mereka ucapkan itu dan mereka amalkan sesuai apa enggak dengan yang dilakukan sahabat Nabi Ridwanullahi alaihi majma'in au ahadin minal ulama, ataukah sesuai atau tidak dengan apa yang dilakukan oleh salah satu dari kalangan para ulama. Wa in wajadta fihi atharan anhum fatamassak bi, kalau kamu mendapati nam padanya ada atar dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, maka berpegang teguhlah dengannya. Nah, berpegang teguh dengannya. Wala tajawazu li syai'in, dan jangan kamu yang meninggalkan apa yang datang dari sahabat ridwanullahi alaihim ajmain hanya karena ucapan seseorang, misalkan nah karena perkataan guru kita, ucapan kiai kita atau ustaz kita atau syekh kita. Nah, jangan. Atau karena hawa nafsu kita, jangan. Jangan kita menjadikan segala sesuatu di atas apa yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain karena kita mengikuti hawa nafsu kita. Wala taqtaru alaihi syai'an, jangan kita lebih memilih sesuatu yang datang dari selain mereka kemudian kita mengabaikan, meninggalkan apa yang datang dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Fatas kutu finnar, sehingga kita pun akan terjatuh dalam neraka disebabkan penyelisihan yang kita lakukan terhadap apa yang dibawa oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, apa yang diajarkan oleh mereka. Nah, itu adalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hendaknya kita mengikutinya. Wa'lam annal khuruja min at-tariqi ala wajhain, dan ketahuilah bahwasannya khuruj, keluar dari jalan yang lurus, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya, itu ada dua sisi. Yang pertama, farajulun amma ahaduma, adapun salah satu dari keduanya, farajulun qad zalla anit tariq wa huwa la yuridu illa al-khaira fala yuqtada bi zallatihi fa innahu halikun. 6. Yang pertama, salah satu dari keduanya, yakni seseorang qad zalla anit tariq, dia tergelincir dari jalan yang lurus tersebut. Wa huwa la yuridu illa al-khaira, akan tapi orang ini tidak menginginkan kecuali kebaikan, hanya saja dia tersesat, tergelincir, salah mengambil jalan. Maksudnya baik, ingin mencari kebaikan, akan tapi dia tidak mendapatinya. Wa kam min muridin lil khairin lan yusibahu, dan betapa banyak ya orang yang menghendaki kebaikan akan tapi dia tidak mendapatinya. Dia menginginkan kebaikan tapi dia salah jalannya. Nah, salah jalan, keliru, mengikuti yang salah. Ya. Akan tapi dia ini memang betul-betul tidak menginginkan kecuali kebaikan. Ya, tapi dia salah jalan. Ya, fala yuqtada bi zallatihi. Yang demikian ini tetap tidak boleh diikuti kesalahannya. Ketergelincirannya itu enggak boleh diikuti. fa innahu halikun, karena dia termasuk orang yang celaka. Ya. Enggak boleh diikuti. Ini yang pertama, ini masih ringan keadaannya. Ya. Lebih ringan dari yang kedua ini. Wa akharu anidul haq. Ini yang kedua ini memang orang yang dia itu menentang al-haq. Sudah tahu ini kebenaran, tetap ditentang karena hawa nafsu. Misalkan karena permasalahan dunia misalkan. Ya. Wa khalafa man kana qablahu minal muttaqin. Dan dia menyelisihi orang-orang yang datang sebelum dia dari kalangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa dhalun mudhillun. Maka orang yang seperti ini sesat dan menyesatkan. Syaitanun marid fi hadhil ummati. Ya, setan yang jahat, yang jelek ya, di kalangan umat ini. Ya. Nah, haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadhdhira an-nasa minhu. Maka wajib bagi orang yang mengetahui keadaan orang yang seperti ini, nah, untuk memperingatkan manusia darinya. Ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kaum muslimin. Dalam rangka kecintaan kita kepada kaum muslimin, agar mereka tidak terjatuh di dalam kesalahan yang dilakukan oleh orang ini, sehingga mereka akan binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan, hati-hati dengan orang ini. Hati-hati dengan pemikirannya. Nah, ini bentuk cinta dan kasih sayang seorang muslim dengan muslim yang lainnya, yaitu mengingatkan dia, mengingatkan muslim tersebut agar tidak mengikuti kesalahan orang tersebut, orang yang melakukan kesalahan. Ini juga dalam rangka menjaga orang tersebut agar tidak semakin banyak dosa ya, yang ditimpakan kepada dia disebabkan banyaknya orang yang mengikutinya, yang mengikuti kesalahan dia. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kita, nah, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyin kusa min ujurihim syai', wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyin kusa an yankusa min auzarihim syai'un aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Karena kecintaan kita kepada kaum muslimin, ketika kaum muslimin ada yang melakukan kesalahan, kekeliruan, mengajak manusia untuk keliru, kita ingatkan, diperingatkan, kaum muslimin jangan ikuti dia. Nah, jangan, hati-hati dari dia, hati-hati dari perbuatannya. Ini dalam rangka menyelamatkan kedua belah pihak, menyelamatkan kaum muslimin yang akan mengikutinya dari kebinasaan, dan sekaligus menyelamatkan orang yang melakukan penyimpangan tersebut agar tidak semakin banyak dosa yang dia dapatkan disebabkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan kebaikan di dalam Islam kemudian diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala dia, kemudian pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Semakin banyak yang mengikuti amalan kebaikan yang dia tunjukkan, yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka semakin banyak pula pahala yang dia dapatkan. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengamalkan amalan-amalan kejelekan di dalam agama ini, kemudian dia diikuti oleh banyak orang, banyak yang ikutin. Nah, diikuti oleh banyak orang, maka semakin banyak pula dosa yang dia dapatkan. Nah, dia akan mendapatkan kebaikan, pahala dari apa yang dia amalkan, dan pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala, dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia Nah, awan dia akan mendapatkan dosa dari apa yang dia amalkan, dari amalan-amalan kejelekan tersebut. Dan dia pun akan mendapatkan dosa dari setiap orang yang mengikuti dia dari kejelekan tersebut, tanpa mengurangi dosa dari orang yang mengikutinya sedikitpun. Waliyadu billah. Makanya diingatkan, diperingatkan nam kaum muslimin dari dia. Ini bentuk kecintaan seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Jangan kita mengatakan, jangan menyalah-nyalahkan. Bukan menyalah-nyalahkan, tapi menunjukkan kebenaran kepada seorang ketika seorang itu salah, menyimpang dari al-haq, menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bentuk cinta seorang muslim mengingatkan, sebagaimana orang tua yang dia melihat anaknya melakukan kesalahan, kekeliruan yang itu akan membinasakan dia, ya diingatkan, jangan, hati-hati. Misalkan seorang ayah, seorang ibu melihat anaknya bermain api, apakah orang tua akan membiarkan anaknya? Ah, biarkan saja. Nah, disebabkan orang tua tersebut cinta sama anaknya? Tentu tidak. Orang tua akan melarangnya, bahkan mungkin terkadang akan memukul anak tersebut. Hati-hati nah, jangan kau bermain api, nanti kamu kebakar, kena api, celaka. Atau anaknya bermain pisau, bermain senjata tajam, jangan, dilarang. Gak bisa, bahkan terkadang dipukul. Atau anaknya bermain di jalan raya sementara kendaraan lalu lalang dengan banyaknya, apakah orang tua yang baik akan mengatakan, biarlah anakku bermain di jalan gak apa-apa, yang penting dia senang? Tidak demikian. Terus kalau dia ketabrak dengan mobil, dengan kendaraan yang lalu lalang, pasti orang tua akan mencegahnya. Orang tua yang baik, orang tua yang sayang kepada anaknya. Demikian pula seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, yang dia mencintai saudaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mengingatkan saudaranya yang melakukan kesalahan, dan dia pun akan memperingatkan orang lain dari kesalahan yang dilakukan oleh saudaranya tersebut, apabila saudaranya tidak mau meninggalkan kesalahannya. Dan jangan pula kita mengatakan bahwasannya ketika ada seorang memperingatkan orang lain dari kesalahan-kesalahannya yang dilakukan oleh orang tersebut, lantas kita mengatakan bahwasanya demikian itu perkara yang ghibah, yang dilarang dalam syariat Islam. Tidak. Ada permasalahan-permasalahan yang diperbolehkan bagi seseorang untuk dia menyebutkan kesalahan-kesalahan dan kejelekan-kejelekan seorang muslim, dikarenakan kemaslahatan yang yang mengharuskan di dalam syariat ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan, al-qadhu laisa bighibatin fi sittatin. Mencela seseorang, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain, seorang muslim, bukan termasuk ghibah yang dilarang di dalam syariat ini. Ya, ini ada 6 perkara yang dibolehkan. Ada 6 perkara yang dibolehkan. Yang pertama, mutadzalimin, orang yang terzalimi. Ini boleh dia menyebutkan kejelekan orang yang menzalimi dia di depan hakim misalkan. Bukan lantas menceritakannya keliling sana sini. Enggak. Karena dia meminta keadilan. Meminta keadilan. Dia dizalimi oleh orang lain, dia ingin meminta keadilan, sampaikan ke hakim, ke penguasa yang berwenang misalkan. Ya otomatis dia menceritakan kesalahan-kesalahan orang yang menzalimi dia. Tidak mengapa yang demikian. Yang pertama, yang berikutnya, wa mu'arifin. Yang berikutnya adalah mu'arif, orang yang mentarif, menjelaskan keadaan seseorang. Boleh. Ya, misalkan si fulan yang mana? Si fulan yang misalkan telinganya hilang sebelah. Misal demikian. Nah, ini enggak mengapa karena memang untuk dikenal. Ya, kalau tidak disebutkan kejelekannya nanti kekurangannya enggak kenal orang. Terkadang ya, para ulama, ahli hadis, mereka banyak yang dikenal dengan gelar-gelarnya. Ya, bukan gelar yang bagus, misalkan si pincang. Nah, ya karena memang dikenal dengan demikian, sebutkan. Nah, ini tidak termasuk perkara ghibah. Yang berikutnya yang diperbolehkan adalah muhadzirin, muhadzir, orang yang mentahzir, memperingatkan umat, memperingatkan kaum muslimin dari kejelekan-kejelekan seseorang. Mentahzir ya, setelah diperingatkan dari kesalahan-kesalahannya, penyimpangan-penyimpangan, dinasehati, diperingatkan dari penyimpangan terhadap syariat, maka masih tetap melakukan, maka ditahdirlah, diperingatkanlah, si fulan ini memiliki kesalahan, misalkan dia mengingkari takdir atau melakukan ini dan itu, kejelekan-kejelekannya disebutkan supaya kaum muslimin tidak mengikuti jejaknya dan kesalahannya. Nah, yang keempat yang diperbolehkan yakni wa mujahiri fiskon, mujahiri fiskon, orang yang terang-terangan melakukan kefasikan. Ya enggak apa-apa disebutkan saja. Nah, ya karena dia sendiri memang sudah menampakkan kefasikannya, pelanggarannya terhadap syariat, tidak disembunyikan lagi. Menampakkan kefasikan. Nah, yang berikutnya wa mustaftin, orang yang meminta fatwa. Seorang meminta fatwa kepada ahlul ilm, tentunya dia akan menyebutkan kesalahan-kesalahan orang yang dia ingin minta fatwa terhadapnya. Si fulan melakukan ini dan ini dan ini, bagaimana ini? Nah, ya. Kemudian yang berikutnya wa man talabal i'anata fi izalati munkarin. Seorang yang meminta pertolongan untuk menghilangkan kemungkaran seseorang yang dilakukan oleh orang lain, otomatis nah, dia akan menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Nah, ini diantara perkara-perkara yang diperbolehkan bagi seorang untuk menyebutkan kejelekan seorang muslim. Nah, yang tidak termasuk di dalam ghibah. Syahidnya di sini yakni wa muhadzirin, orang yang mentahdir, ini boleh. Nah, makanya beliau di sini rahimallahu taala mengatakan haqiqun ala man ya'rifuhu an yuhadzira nasa minhu, maka wajib bagi seorang yang mengetahui kejelekan orang seperti ini, nah, yang menentang al-haq, melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat, melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, wajib bagi seorang yang tahu untuk memperingatkan kaum muslimin darinya. Wa yubayyinu lin-nasi qissatahu, dan menjelaskan kepada manusia kisah orang tersebut, keadaan orang tersebut, li alla yaqa'a ahadun fi bid'atihi fayahlik, agar tidak ada lagi seorang yang terjatuh pada kebid'ahan orang tersebut sehingga dia akan binasa. Nah, wallahu ta'ala alam suwab. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan sore hari ini. Kalau ada benarnya maka datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ada salahnya datangnya dari saya secara pribadi dan dari syaitan. Dan kita kembali kepada Al-Haq tentunya. Wa nas'alullah al-afiyah wa salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.